Dalam episode kehidupan, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali episode-episode yang harus kita jalani. Ada episode itu yang kemudian menguras air mata, ada episode yang membuat kita tergelak, ada episode yang kemudian membuat kita merasa tegang, ada episode yang membuat kita merasa bahagia. Namun apapun episode itu adalah bagian daripada kehidupan yang harus dijalani setiap orang. Maka Allah telah menggariskan bagi manusia, setiap orang diciptakan dengan pasangannya masing-masing. Setiap segala sesuatu Allah ciptakan kemudian untuk berpasang-pasangan, termasuk manusia. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, termasuk bagian daripada ayat-ayatnya terhadap manusia, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, yaitu adalah diciptakan pasangan-pasangan mereka dari diri-diri mereka sendiri. Untuk apa kemudian? Untuk mereka kemudian membuat suatu hubungan pernikahan, litaskunu ilaiha, untuk ada di dalam pernikahan itu sebuah rasa sakinah, sebuah rasa tentram, liyat ma'inu biha, untuk merasa tentram, merasa tenang ketika mendekati pasangan kita tadi. Dalam pernikahan tercipta sebuah ibadah, yang ibadah ini tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain selain daripada pernikahan itu sendiri. Dalam pernikahan seorang laki-laki menjadi tenang karena adanya seorang wanita, seorang wanita menjadi tenang karena adanya seorang laki-laki. Maka di dalam pernikahan itu terjadi ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan keturunan, mempersiapkan anak keturunan untuk menjadi pejuang-pejuang berikutnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernikahan adalah sebuah episode yang menggembirakan bagi kedua insan, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun Bapak Ibu sekalian, ada kalanya Allah justru menguji keimanan kita. Allah justru menguji apa yang kita yakini pada Allah dengan satu hal yang justru menjadi seharusnya yang paling berbahaya, berbahagia bagi kita, yaitu adalah pernikahan itu sendiri. Terkadang Allah kemudian menguji kita dengan sebuah pernikahan yang harusnya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram di jalan Allah, yang dipenuhi dengan mawaddah warahmah, dipenuhi dengan kasih sayang, lalu kemudian Allah uji. Ketika pernikahan, mereka harus memilih di antara satu hal yang lain. Ketika rasa cinta sudah dicabut daripada mereka karena adanya perbedaan, karena ada sesuatu hal yang kurang di antara mereka, maka saat itulah terjadi hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perceraian. Suatu kata yang dihindari oleh setiap pasangan di atas muka bumi. Namun tidak ada yang bisa melepaskan semuanya daripada yang namanya perceraian. Namun ada hikmah yang Allah ciptakan dari jalan talak, daripada jalan perceraian, daripada jalan perpisahan. Mungkin adalah sebagai pendidikan bagi keduanya, mungkin pendidikan bagi orang-orang yang belum pernah melakukannya, ataupun apapun hikmah dibalik itu, tentunya Allah pasti memberikan hikmah daripada syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Bagaimana menemukan hikmah itu dalam sebuah perceraian yang semua orang sangat menghindarinya? Karena itulah hari ini kita akan membahas bagaimana menghadapi episode kehidupan yang mungkin sangat getir, yang mungkin sangat asam bagi sebagian besar orang. Hikmah dibalik sebuah perceraian. Mudah-mudahan kita bisa memahami semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dibicarakan. Sangat sulit dibicarakan bagi orang yang baru menikah. Baik. Ya, Uncle Jack, sebenarnya oke lagi. Ini ketika diberi judul nih pada hari ini nih, ibu-ibu semua dan pemirsa semua. Oke, sapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini oke baru menikah beberapa hari nih, Bu. Iya, pembahasannya ya. Pembahasannya hikmah sebuah perceraian. Sehingga tadi ketika diberi judul, gitu. Karena ya seperti dikatakan oleh Mas Fel, tidak ada satupun pasangan yang ingin bercerai. Karena mereka pasti selalu doanya, jadikan aku pasangan dunia akhirat. Betul, ketika di penghulu kan ya. Iya. Kan di salaman, apakah Anda kemudian sudah menikah? Belum. Betul. Dan itu kemudian benarkan menjaga sebagainya. Betul. Saat terucap akad kan gak mungkin orang berpikir, ah saya mau bercerai deh, gak ada. Betul, itu pertama. Tapi kalau dalam proses pernikahan yang sudah begitu lama bertahun-tahun, terus tidak ada kecocokan, nah itu dia, di antara suami istri, boleh dong bercerai? Nah, itu boleh, nanti dibahas. Boleh, tapi dibenci oleh Allah. Betul. Nah, seperti karena itu. Memang orang bercerai itu benci sama Allah ya? Betul, sebuah perbuatan yang dihalalkan, tapi dibenci oleh Allah. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi, Uncle Jack, mengenai hikmah sebuah perceraian. Kan tujuan pernikahan adalah menentramkan, tapi kalau sudah tidak tentram lagi, mungkin langkah yang baik adalah setelah semuanya itu mungkin ada solusi yang lebih baik itu. Lagi, kan? Ya, mungkin. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut bersama narasumber kita yang hebat. Pemirsa semua, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu, para pemirsa dimanapun berada, hari ini kita berbicara tentang sebuah peristiwa kehidupan yang dirindukan oleh begitu banyak manusia, yaitu pernikahan. Tetapi perjalanan pernikahan ini tidak semulus seperti apa yang diinginkan, diharapkan begitu banyak pasangan. Ada kalanya kerikil-kerikil tajam menghadang. Itulah kenapa juga dikatakan dalam membangun rumah tangga ini ada yang disebut dengan tulut tariq wa kasratul awaiq. Jalannya panjang, mendaki dan berliku. Tantangan bisa saja terjadi dari sisi manapun. Entah itu komunikasi, entah itu godaan-godaan dari luar, entah itu dari sikap dan perilaku dalam diri yang kemudian tidak mampu dikomunikasikan dengan baik terhadap pasangannya. Lalu ancaman yang paling hebat kemudian adalah rapuhnya kebersamaan. Perceraian menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi separah itukah perceraian? Seandainya perceraian adalah sesuatu yang betul-betul dibenci, mengapa kita menyaksikan ada putra angkat Rasulullah saat itu, Zaid, yang berpisah dengan Zainab, lalu skenario Allah kemudian melanjutkan dengan menikahnya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Kita tentu ingin menggali lebih dalam. Mengapa perceraian yang terjadi baik di kalangan sahabat ataupun ulama, di antara orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi kategori sesuatu yang dibolehkan oleh agama? Tentu saja kita harus mencapai sebuah pengetahuan ada apa di balik sebuah hadis yang menyatakan inna abghadhal halal indallahi at-talaq. Sesungguhnya di antara perkara yang halal dan dibenci oleh Allah adalah talak dan perceraian. Dari Kutubus Sittah yang 6 menjelaskan hadis, hanya ada satu dalam kitab Sunan Abi Daud yang menyatakan ini sebagai sahih, yang lainnya adalah dhaif. Kita ingin tahu bahwa bila ada satu perceraian yang halal dan diridhai Allah, tentu saja yaitu perceraian yang menjalani sunnahnya. Itulah kenapa Allah menyatakan at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Talak itu ada dua kali. Bila engkau ingin mempertahankannya dengan baik, maka pertahankan perkawinan itu dengan ma'ruf. Dan bila engkau ingin berpisah, berpisahlah dengan ihsan. Subhanallah, mudah-mudahan kita akan mendalami yang lebih dari berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekarang apa Ustaz? Penasihat perceraian Ustaz? Oh, yang pasti bukan aktivis perceraian. Iya benar. Ini Ustaz, ini yang baru menikah Ustaz. Alhamdulillah barakallah laka wa alaika wa jama' bainakum fi khair. Amin. Selamat barokah insya Allah. Amin. Ini sudah menikah juga Ustaz? Tapi diambang perceraian. Aduh, jangan kamu jelek-jelek. Mudah-mudahan yang adanya Ustaz Nurul Huda barokah. Tercegah perceraian itu. Amin, amin, amin. Hidup perkawinan. Hidup perkawinan. Merdeka itu. Merdeka. Pernikahan. Baik, silakan duduk. Ustaz Nurul Huda atau Akrab. Perkara yang dibenci Allah ya, Ustaz ya. Betul sekali. Sampai aras Allah bergoncang. Bergoncang ya, ya. Karena Allah kemudian apa namanya merasa tidak suka dengan orang yang bercerai. Saking orang yang bergoncang arsy Allah. Baik, kita perkenalkan dulu Ustaz Nurul Huda atau yang akrab dipanggil dengan Ustaz NH kepada ibu-ibu semua dan pemirsa yang ada di rumah. Ustaz NH ini merupakan salah satu dari founder Family Consulting dan pengasuh pesantren motivasi Indonesia yang sudah menikahkan, penghulu menikahkan 2000 pasang. Iya. Pasang pengantin, pengantin ya. Masya Allah. 2000 ya. 2000, ini pensiunan penghulu. Pensiunan penghulu. Sudah pensiun dini. Ustadz Anhal, kita membicarakan tentang hikmah sebuah perceraian yang sampai sekarang saya agak-agak oh. Ya, soalnya. Baru menikah soalnya, jadi belum merasakan dikaliku setengah dini itu kan. Jalan yang panjang, berliku dan berbukit tadi. Nah, betul sekali. Belum merasakan, kan masih beberapa hari jadi masih indah-indah saja. Cuman kan kita tidak tahu bahwa kedepannya kata Allah kan setengah din karena begitu berat perjalanan yang dilaluinya. Ya, lalu bagaimana dengan perceraian itu sendiri, Ustaz Anha? Betul sekali. Sebetulnya istilah tadi yang kalau kita menggunakan istilah perceraian yang indah atau indahnya perceraian. Itu ini punya Ustaz Ehsan membuat saya, oh indahnya perceraian. Ini jangan dulu membuat kita mendahului dengan pernyataan-pernyataan negatif. Karena bahasa saya indahnya perceraian itu masih di bawah sederajat dari bahasanya Allah itu. Karena Allah menyebutnya imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan itu. Ya. Ceraikanlah mereka dengan ihsan. Ihsan itu di atas indah itu. Iya, betul. Jadi tentu saja ada makna yang dalam kan di balik kata ihsan itu. Ya. Buktinya ada Zaid yang bercerai dengan Zainab, ya. Ada ulama yang bercerai dengan istrinya. Artinya apa? Ada yang perlu kita pelajari bahwa Umar juga pernah menceraikan. Lalu istrinya. Kemudian muncul ada istilah talak bid'ah ketika ya. Dalam keadaan haid, lalu kemudian diminta dirujuk kembali kan? Betul. Ini bagian-bagian yang nyata di dalam sejarah. Sehingga kalimat tasrihun bi ihsan atau bercerai dengan ihsan itu harus betul-betul kita edukasi kepada masyarakat, kita sosialisasikan bahwa ternyata bagian tertentu Allah bisa jadi ridha loh terhadap perceraian. Ya. Sepakat. Betul, karena apabila dilanjutkan pernikahan ini tujuannya tidak terjadi lagi. Tujuan tidak terjadi, kebahagiaan tidak tercapai dan karakter yang berhimpun yang tidak saling menguatkan menjadi akan membawa kepada kerusakan karakter berikutnya. Yeah. Saya rasa ini ada kalimat yang menarik salah satu daripada hikmah perceraian. Ibnu Sina dalam kitab Syifa, Ibnu Sina ini pakar kesehatan sebetulnya, ya. Pakar kesehatan membedah tentang persoalan medik biologis manusia, tetapi beliau pernah membahas tentang jiwa. Dan ketika membahas tentang jiwa, beliau kasih ilustrasi kenapa orang bercerai. Nah, ketika orang bercerai, beliau bilang berhimpunnya dua karakter yang tidak saling menguatkan ya. Akan membawa kepada ranah kerusakan yang berikutnya. Sepakat. Begitu kira-kira. Betul. Makanya Allah katakan bahwa wanita itu kan ibarat sebuah tempat bertanam tanah, sedangkan laki-laki itu kan ibarat yang menanam. Maka tanaman-tanaman yang baik akan muncul dari tanah-tanah yang baik. Sedangkan tanaman-tanaman yang muncul dari tanah-tanah yang rusak itu hanya merusak tanaman tersebut. Karena kenapa? Laki-laki pemberi benih. Sebaik apapun benihnya, kalau kemudian ditanam pada kemudian tanah yang salah, pasti akan rusak. Demikian sebaliknya. Betul sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Nah, sebenarnya ketika kita membahas tema pada hari ini yaitu hikmah sebuah perceraian, ya. Tentu sebelum mencapai langkah terakhir sekali perceraian, tentu tidak semudah itu kan Ustadz? Bolehkah dibagi kepada kita semua mengenai proses-proses yang sebaiknya harus dijalankan sebelum mudah untuk mengucapkan kata cerai itu? Ya. Padahal pas pernikahan kan, pas saya menikah dulu, saya ingat sekali bahwa dulu penghulunya minta saya baca si Gotalik. Iya. Saya katakan aja, enggak, saya enggak mau baca ini lah. Kenapa? Karena saya serius menikahi istri saya. Jadi saya enggak mau menceraikan dia. Gitu, iya, tadi. Sampai iya, sebegitunya kan, ya artinya setiap orang yang menikah pasti pengen langgeng. Betul. Nah, tapi ya betul tadi, silahkan. San. Iya, sebetulnya ini kalau kita lihat secara psikologis, problem prahara terjadi dibanding setelah perceraian terjadi. Kalau untuk anak-anak, bahkan untuk korban yang menjadi dilemahkan saat itu, korban yang dilemahkan itu tergantung ya, kalau yang mengajukan suami ya dilemahkan ya istri ya. Kalau yang mengajukan istri ya berarti suami juga yang dilemahkan karena ya. Nanti ada konteks yang disebut khulu ya, gugatan cerai dari istri kepada istri. Suami untuk suami yang durhaka zolim. Dan zalim dan yang lain-lain. Nah, menurut teman-teman psikolog itu dalam sebuah penelitian memang anak yang berada dalam kondisi prahara rumah tangga yang belum selesai itu jauh lebih rentan dengan perceraian setelah bercerai gitu. Karena kalau bercerai kan sudah jelas ya, statusnya sudah jelas. Nah, mungkin kalau kita belum bicara pada soal ekses yang ditimbulkan dari perceraian tadi, yang harus ditemukan dulu ini kan antara yang berkompetisi ini, yang bertempur ini, si suami dengan si istri ini. Kalau bahasa Al-Qur'an itu fa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya. Kalau Anda khawatir ada cekcok antara suami istri, maka utuslah yang namanya hakam. Iya, dia di mediator, konsultan, penengah. Bahkan disebut bainahuma dari keduanya, dari keluarga min ahlihi wa min ahliha, dari keluarga suami, dari keluarga istri. Berarti hakam ini betul-betul hakam yang adil. Yang tidak subjektif, tapi yang objektif, yang tidak ikut dalam masalah, tidak ikut dalam masalah, tetapi mencari jalan keluar dari masalah. Yeah. Nah, ada kalimat yang penentu menurut saya di ujung ayat 35 surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ini. Kata Allah begini, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Bila kedua hakam tadi bermaksud mengislahkan kedua pasangan suami istri, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya, kepada suami istri tadi. Jadi hakam itu, mediator, konsultan, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk bisa mengubah karakter yang lagi berantem. Gitu. Tetapi carikan pasti hakam yang adil, yang objektif, yang faham, yang expert di bidangnya. Kayak sekarang ini kritik besar lah buat teman-teman yang membangun rumah tangga gitu, ketika mau curhat kepada sembarang orang gitu. Ke Facebook, ke Twitter. Twitter. Wah, itu lebih mereka lagi. Jadi sekarang ada istilah yang kemudian. Benar. Dia tuh gini, terus suaminya diwawancari terpisah. Malah itu. Saya diceritain nggak nonton. Perceraian itu menjadi komoditas. Iya. Di infotainment. Dan itu jadi nilai ya, kemudian yang buat katanya mempublikasi diri, betul, mengupgrade popularitas dan lain-lain. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetapi saya lihat bahasa Allah tentang pentingnya memilih hakam yang betul-betul punya niat mengislahkan. Nanti itu yang akan mengundang taufik Allah. Ima rujuk kembali atau ima bercerai, kalau Allah sudah kasih taufik, dia rujuk dengan kebaikan, dia pisah dengan kebaikan. Betul. Itu yang paling utama gitu. Nah, problemnya sebagian kita ini tidak menjalani itu. Ketika Mbak Uki tadi menanyakan bagaimana proses sebelum emergency exit kita ambil keputusan nih. Ya ikuti dulu caranya. Cara Quran adalah lakukan mediasi. Ketika itu dia sedang mengundang Allah menurunkan taufiknya. Ini yang dilupakan banyak lembaga pendampingan keluarga. Gitu. Jadi ini bukan omset, ini bukan sebuah nilai budget tertentu ketika orang mau cerai, ini kesempatan nih. Bukan itu, tetapi yurida islahan, kau selamatkan, dia lagi konflik. Nanti Allah turunkan taufiknya. Maka mau dengan harga berapapun, ketika niatnya itu sudah profit baik. Dan tidak profit atau tidak baik, Allah tutup taufiknya itu. Jadi Islam luar biasa sekali. Islam memberikan bagaimana proses-proses untuk dalam segala hal, termasuk dalam bidang menyelamatkan pernikahan ini. Selain ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang sebenarnya saya sangat tertarik sekali dan terus berdoa dalam hati, ya Allah, jadikan saya dan suami pasangan dunia akhirat, ya Allah, gitu ya. Uncle Jack mau pulang. Uncle Jack kenapa? Mau bermesraan lagi dengan istri. Berislah. Berislah. Berdamai. Ustaz Nurul tadi berkata-kata, berfatwa. Bapak mempertimbangkan, ternyata perkawinan adalah sebuah hal yang sangat luhur. Betul. Yang sangat menjadi tonggak kita untuk menuju surganya Allah. Amin. Insyaallah mendapat ridha Allah. Saya doakan insyaallah semoga sakinah. Tiba-tiba saya jadi kangen sama istri. Istri siapa? Istri saya sendiri dong. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum. Kamu lagi terjek ya. Selamatkan pernikahan. Hidup pernikahan. Hidup pernikahan. Baik. Untuk pemirsa semua, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam tema kita pada hari ini, yaitu hikmah sebuah perceraian. Ketika pada akhirnya kata Allah memang yang terbaik adalah bercerai, tentu berpisah, kemudian bagaimana cara memanage hubungan baik dengan sang mantan ini. Ini kalau sudah berbicaranya tentang perceraian atau menjelang perceraian, ini ada 4 kapsul utama ini. Kapsul motivasi ini buat pasangan yang sedang dilanda huru hara perceraian ini. Yang pertama adalah jernihkan pikiran dan emosi. Pikiran, emosi harus dijernihkan. Jangan pernah ngambil keputusan kalau lagi emosi. Betul. Kalau lagi emosi, pasti nyesal. Pasti nyesal. Nah, ini problemnya nanti akan mengarah kepada kadang-kadang kalau emosi sudah meledak-ledak, ucapan talak itu suka gampang keluar. Akhirnya banyak orang yang sehari berantem 7 kali ngucapin talak gitu. Padahal talak 3 lagi. Betul, ucapan talak ini kan punya ekses hukum, akibat hukum yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah inisiasi untuk memulai. Jadi setelah kita jernihkan emosi kita, berinisiatiflah untuk memulai. Jangan menunggu pasangan kita yang memulai. Nanti bisa 1 minggu, 2 minggu, saling menunggu soalnya. Saling menunggu, dan akhirnya itu sudah sesuatu yang menunggu untuk meledak. Saya maafin kamu kalau kamu minta maaf duluan. Nah, itu kan problem. Akhirnya nunggu berhari-hari dan tidak selesai. Berinisiatiflah untuk saling memulai. Yang ketiga, tentukan tema persoalan. Orang yang ribut seringkali membawa kemana-mana persoalannya secara general. Jadi kalau perlu, ketika kuda-kuda sudah dipasang, siap mau berantem nih ya, cari kesalahannya banyak semua tuh. Kesalahannya banyak. Nah, sebelum kamu itu sih ibumu. Sebelum itu dimulai, Mas Felix, nanti bisa kita siapkan dulu temanya. Apa mau ribut ya? Iya. Kita ribut tentang apa nih? Kita ribut tentang apa nih? Temanya disiapin, temanya disesuaikan. Nah, yang terakhir itu yang penting adalah undang konsultan, undang hakam, undang mediator. Ini kalau hurufnya digabungkan, yang pertama jernihkan emosi, inisiasi memulai, tentukan tema masalah, mediator, undang mediator. Jitu. Kapsul jitu untuk mereka yang sudah punya masalah. Baik, masya Allah. Ustaz, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang mau sharing kepada kita semua. Assalamualaikum Mbak Yulia Rahman. Waalaikumsalam. Saya berkunjung ke rumahnya Oki dan Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Teh Fabia. Salim dulu. Insya Allah. Sehat ya. Alhamdulillah. Silakan duduk Teh. Silakan. Iya. Ya. Oke, manggilnya Teteh atau Mbak, lebih nyaman apa? Jangan Akang ya, karena saya berhijab. Teh Yulia Rahman ini akan berbagi kepada kita semua, ibu-ibu dan pemirsa semua, tentang kisah. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau sharing untuk kebaikan kita semua yang ada di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah mentakdirkan sebuah kisah yang insya Allah menjadi pelajaran hidup yang luar biasa untuk Teh Yulia Rahman. Dan juga mungkin, untuk kita semua. Dan untuk kita semua yang bisa di-share. Mungkin boleh di-share, Teteh? Mungkin gini ya. Sebenarnya yang namanya perceraian itu, kalau menurut Yulia secara pribadi, gitu, itu sama seperti ujian-ujian pada umumnya. Maksudnya ujian-ujian yang lain, gitu loh. Ya, seperti juga kita ditinggal meninggal, kematian, itu juga kan ujian, gitu loh. Cuma memang, kalau kita mau agak balik sedikit ke belakang, gitu ya. Perceraian itu kan rasanya aib ya, gitu. Itu sebenarnya kalau Yulia secara pribadi itu, waktu itu merasakannya seperti itu. Apa ya nanti, kebetulan juga kerja di publik gitu ya, apa yang nanti orang lihat ya, apa yang orang ngomongin, orang ngomong apa ya tentang saya. Udah gitu, apa ya yang mereka nanti akan pikirkan tentang saya, gitu kan. Itu untuk ke publik gitu. Terus memikirkan ke keluarga, apa ya kata mama saya, apa ya kata papa saya, adik saya, gitu kan. Terus ditarik lagi lebih dalam lagi, terus anak-anak saya gimana ya, gitu loh. Sebenarnya itu yang memang secara umum, mungkin gak cuma ia doang yang merasakan, secara umum orang merasakan itu, gitu loh. Bagaimana menghadapi masyarakat, sosialisasinya bagaimana ke keluarga, dan juga lebih dalam lagi ke anak kalau memang udah punya anak. Tapi kenyataannya, kita memang tidak boleh merasakan, membawa hal itu menjadi sesuatu yang negatif. Kenapa Yulia merasakan itu? Selama ini kita terlalu terdogma sama ketidaknyamanan itu adalah ujian. Jadi makanya pada saat ada permasalahan ini, saat itu ya, saat itu merasa ini ujian. Ya Allah, tega banget ya. Kenapa sih? Padahal kan aku gak ngapa-ngapain. Yeah. Padahal aku gitu. Why me? Ya kan, why me gitu. Tapi saat ini, berpikir gitu. Berpikirnya bahwa, ya Allah gitu ya. Kenapa ya kemarin saya menyalahkan engkau gitu. Padahal sudah jelas nyatanya, sudah jelas adanya bahwa apapun yang di depan saya ini, itu adalah ujian yang kau berikan untuk saya. Jadi kalau sekarang ada yang nanya, perasaan kamu gimana? Alhamdulillah saya bisa menerimanya. Karena Allah menyajikan ini memang mungkin tampaknya tidak enak, tapi itu ujian yang Allah berikan untuk saya. Terus ada juga yang bilang, tega ya, misalkan dari lawannya ya. Tega ya, kok dia begitu sama kamu? Oh tidak, dia tidak jahat, dia tidak tega. Itu Allah sajikan dia itu seperti itu bukan maunya dia. Itu udah Allah sajikan buat menguji Yulianya. Cuma saat itu Yulia belum banyak keyakinan-keyakinan ilahiyahnya, sehingga yang bicara itu bukannya hati tapi akal. Yang ada keluar emosi. Itu emosi yang tadi kan, yang tadi dibahas di awal. Mengalami marah kepada Allah juga, Teteh? Kecewa, nangis. Enggak marah yang, ya Allah kenapa enggak gitu. Ya Allah, saya kan udah berusaha menjadi, apalagi ini perceraian yang kedua ya. Dan tidak mudah, ini yang kedua buat saya gitu. Makanya itu yang saya bilang, mungkin kalau yang pertama masih muda ya, masih yang merasa ya, tapi ya, masih merasa bahwa egonya itu di atas rata-rata gitu ya. Oh ya udah, saya masih bisa. Anak bisa sama. Tidak berpikir apapun. Yang ada adalah aku dan aku gitu. Pada saat yang kedua ini yang memang akhirnya, oh iya ya, yang pertama terjadi begini, yang kedua begini, pasti Allah punya maksud. Ya. Maksudnya bukan buat siapa-siapa, buat Yulia kok. Buat aku, bukannya buat orang lain. Ada apa yang pengen diajarkan oleh Allah? Iya, itu. Baik, selain ini nanti Ustadz NH akan memberikan komentarnya. Tentunya ketika Allah menghadirkan setiap orang untuk kita, itu adalah pembelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil. Untuk pemirsa semua, jangan kemana-mana. Selain ini kita akan menggali lebih dalam lagi dan memberikan hikmah untuk kita semua. Kembali kepada cerita Teh Yulia Rahman yang diberi ujian untuk kenaikan kelas ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan kegagalan dua kali. Yang insyaallah sekarang lihat masyaallah subhanallah sudah dibuat Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Amin. Dengan mengetahui lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu Allah. Boleh dilanjutkan ceritanya Teh? Iya. Yang pasti sih enggak bohong ya. Kan semua tuh ada proses ya. Gitu loh. Proses di mana merasa bahwa sendiri merasa nggak tahu harus bagaimana gitu. Tapi tidak ya berharga. Tidak berharga gitu. Dan yang luar biasanya lagi kan pada saat ini yang terpikir adalah anak gitu ya. Pertama adalah mental anak yang pertama dulu karena dia sudah mengalami kegagalan kan. Nah sekarang dia harus mengalami melihat kejadian untuk yang kedua kalinya, itu nggak mudah. Sampai rasanya nih ia tuh nggak berani untuk melihat mereka gitu. Kayaknya udah tutup telinga, tutup mata, pokoknya lempeng aja. Ayo nak sini gitu ya. Kan ini kan yang tadi masa-masa itu kan masa-masa yang memang enggak mudah gitu ya, untuk mau kasih pengertian ada rasa di hati, apakah dia udah cukup mengerti kalau dikasih pengertian gitu. Apalagi yang kecil saat itu masih 2 tahun 3 bulan gitu kan, masih sangat kecil sekali gitu. Nah, pada saat semua sudah berjalan, di sini satu hal yang Yulia ambil bahwa saya harus menyelamatkan diri saya dulu, gitu. Setelah ketika bicara ke satu tempat, dua tempat, tiga tempat, artinya keluarga, sahabat atau siapa, saya tidak menemukan kok jawabannya di situ. Semua hanya bilang satu kata, sabar. Ya. Tapi permasalahannya saat akal bicara, Yulia cuma bisa bilang, kasih tahu dong gimana caranya supaya bisa sabar. Ya. Pasti itu, semua orang bilang sabar ya, ikhlas ya. Iya, tapi kasih tahu caranya, kunci-kuncinya sabar dan ikhlas. Satu, dua, tiga sama dengan sabar. Nah, kasih tahu satu, dua, tiganya itu, kan begitu. Akhirnya, obrolan kita tadi di belakang, tetap case close. Oke, saya buang semuanya. Saya bertafakur dengan diri sendiri. Saya pikir, saya lihat di depan mata saya nggak usah lihat keluar, saya nggak peduliin orang tahu Yulia Rahman bercerai untuk yang kedua kalinya gitu. Saya nggak mau peduliin mama saya gitu ya, mungkin menahan rasa sakit melihat kondisi anaknya gitu. Saya nggak mau peduli itu, yang penting saya harus selamatkan diri saya dulu. Yang tahu kekurangan saya kan saya dengan Allah gitu. Makanya saya situ saya bertafakur, saya berpikir, saya lihat alhamdulillah ya anak saya kok sehat ya, itu dulu saya harus bersyukur di situ. Anak saya sehat ya. Terus masa saya harus terus menangis, meratapi nasib gitu. Sementara dia cuma butuh saya loh saat ini gitu. Nah, di situ saya menganalogikannya itu adalah di dalam pesawat. Kalau kita di dalam pesawat sudah dikasih tahu kan sama kru awak pesawat itu, kalau ada kejadian, selamatkan diri kita dulu. Pasang oksigen buat kita, baru buat anak kita. Nah, jadi oke, ya Allah, kasih tahu saya bagaimana saya harus memasang oksigen itu untuk diri saya. Ya. Itu yang saya ambil dulu. Dah, dari situ, baru saya jalanin step by step. Saat itu memang masih dalam masa perceraian. Artinya proses perceraian memang sangat lama karena permasalahannya sangat banyak sekali yang dibahas. Oke, saya sudah tenang. Saya bisa menghadapi sidang juga dengan tenang. Saya bisa menghandle anak-anak juga dengan tenang. Setelah masa persidangan selesai, saya baru berani bertanya sama anak saya. Padahal itu juga setelah bertafakur dengan sendiri gitu ya. Maksudnya saya masih yang gak berani sama anak saya, Kak. Akhirnya saya tanya sama anak saya setelah semuanya selesai. Kak, karena dia lebih besar dan dia perempuan, itu yang saya harus jaga perasaannya. Kak, kamu tahu gak sih sebenarnya bunda itu udah pisah? Tahu. Terus kamu kok gak nanya sama bunda? Gini loh bun, kalau aku tanya sama bunda, nanti bunda sedih. Kalau bunda sedih, nanti bunda nangis. Aku gak mau lihat bunda nangis. Di situ saya cuma merasa bahwa ya Allah, ini anak umur 8 tahun tapi kekuatannya luar biasa. Ini bukan semata-mata dia yang bicara loh. Ini corongnya Allah melalui Dian, anak saya gitu. Di situ saya merasa bahwa oke Allah, saya bisa. Saya kuat karena malaikat dua ini adalah corong-corongnya Engkau gitu. Udah, akhirnya di situ saya langsung rubah mindset-nya saya. Saya rubah tujuan hidupnya saya apa? Saya hadirkan dulu Allah dalam jiwa saya bahwa saya tidak sendirian. Ya. Saya enggak butuh psikolog, saya enggak butuh psikiater. Saya hadirkan dulu karena ini adalah sajian yang Allah beri sama saya dan saya harus rubah bahwa ini bukan musibah buat saya. Ya. Tapi ini adalah suatu hadiah yang memang Allah mau kasih saya. Kalau orang bilang tadi Teh Oki bilang derajat, saya bukan melihat itu, tapi Allah cuma melihat bahwa Yulia kuliah S1, berarti akalnya dikuliahkan terus kan, tapi jiwa kamu, kalbu kamu tidak kamu sekolahkan, kuncup terus. Hanya Allah kasih ujian itu, saya rubah mindsetnya ke situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya ya, kalau ada orang yang nanya sekarang sama saya, ya rasanya lo lebih tenang ya sekarang. Emang udah teratasi ya semuanya? Jujur, saya belum bisa mengatasi, terutama masalah ekonomi. Justru itu yang masalah utama, kadang-kadang perceraian kan itu buat seorang single parents ya. Tapi saya bilang, cara menyikapinya yang beda. Ketika mindset kita berubah, ketika kita sudah hadirkan Allah dalam jiwa kita, kita serahkan semuanya, terpaan pertama yang datang, apapun itu, aduh, belum bayaran nih. Ibaratnya gitu, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Biarkan Allah yang menyelesaikan. Ya. Kita hanya sebagai khalifahnya kok. Ntar Allah kasih. Ya. Gitu. Jadi kita melihat bahwa sekarang insya Allah Teh Yulia Rahman menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Amin. Insya Allah. Karena itu kuncinya ya. Ya baik. Dan Ustaz NH akan menanggapi setelah ini. Jangan kemana-mana. Ya Ustaz, tadi udah ceritanya luar biasa Ustaz. Masya Allah. Ternyata hikmahnya ada. Ya. Secara fisik kelihatan. Dan ya secara kemudian yang tidak kelihatan insya Allah lebih indah lagi. Boleh kemudian dikomentari Ustaz. Iya, saya ingin mengatakan begini bahwa mudah-mudahan hadirnya Teh Yulia ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, amin, bagi banyak sahabat-sahabat muslim, banyak pemirsa bahwa jangan pernah mendahulukan buruk sangka terhadap kepada Allah. Ya. Ada banyak cara bagi Allah untuk memberikan kebaikan buat kita lewat sesuatu yang menurut skala umum pahit. Mungkin pahit gitu. Kalau Teh Yulia tidak diberikan seperti itu, belum tentu menjadi yang sekarang. Betul sekali. Nah, tetapi juga jangan bikin syukuran. Jadi nanti juga iya, nanti kan repot kalau begini. Nah, saya sebetulnya ingin melihat bahwa untuk teman-teman yang sedang mengalami kegalauan krisis rumah tangga ya, apalagi di tengah prahara yang sulit sekali untuk menyelesaikan, atau bahkan sudah menyelesaikan dalam bentuk perceraian yang ditempuh gitu, maka fahami coba. Kalau kita lihat tadi, saya menangkap ada tiga inspirasi yang luar biasa yang dipaparkan tadi oleh Teh Yulia, dan saya rasa Teh Yulia ini tidak mengarang ini mengucapkan begini kan, sesuatu yang kemudian digiring oleh Allah untuk mampu menyampaikan ini menjadi hikmah buat yang lain. Yang pertama, ketika perceraian itu terjadi, beliau sudah langsung melakukan sesuatu yang meskipun tadi diakui ini adalah yang kedua ya, dan hantaman yang pertama lebih berat ketimbang yang sekarang, istilah saya yang kedua ini beliau sudah lebih BDK. Apa itu BDK? Berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan adalah langkah di mana kita ini menerima dulu, menerima ketentuan Allah. Bagaimana kita mau menyikapi yang menerimanya belum? Ya. Ada orang berkata, saya tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa melepaskan masalah. Loh, Anda mau melepaskan sesuatu yang Anda terima bagaimana? Gitu? Bagaimana Anda mau menghembuskan nafas sementara menghirupnya belum? Ya. Kalau kita mau ringan untuk bersedekah, terima maka dulu. Terima dulu dari Allah itu. Setelah itu, makanya ajarannya ucapkan, terima kasih gitu. Setelah menerima, mengasih. Nah, orang yang sulit menerima keadaan dari Allah, given loh itu, Allah sudah berikan, lalu dia tidak menerima, melepasnya sulit. Berat sekali. Orang-orang yang tidak mau sedekah itu orang yang pelit. Ya. Kenapa? Menganggap harta miliknya. Ya. Bukan pemberian Allah. Termasuk case yang Allah berikan kepada kita, apapun, seberat apapun masalahnya, terima dulu. Berdamai dengan keadaan. Yang kedua adalah menangkan kearifan diri. bukan emosi yang didominasi, tetapi kearifan diri itu yang kemudian menangkap hikmah apa yang sebetulnya Allah berikan. Ya. Tadi Tehili yang menyebut ada dua mataharinya yang menemani, dan ini cara Allah untuk memberikan penguatan bagi Tehili. Dan yang ketiga adalah, saya rasa pada saat kemudian terjadi sebuah peristiwa yang sebetulnya tidak diinginkan ini, kita bisa melakukan mapping priority. Hal-hal apa yang harus kita prioritaskan untuk kita tetapkan. Karena ini mungkin Mas Felix tidak sempat dipikirkan ketika perhara itu terjadi. Warawiri ke sidang pengadilan, menghadapi capek, ini itu segala macam, ya, capek dan lelahnya luar biasa. Nah sekarang divorce is done. Ya. Begitu sudah selesai, ayo diprioritaskan mana yang harus dimenangkan, mana yang harus diwujudkan. Mudah-mudahan ini betul-betul memberi inspirasi buat semua sahabat muslim. Baik, Masya Allah. Dan untuk pemirsa semua, apabila ingin bertanya kepada narasumber kita yang hebat-hebat di sini, bisa langsung bertanya ke Twitter di @inspirasiiman. Kita kembali lagi setelah ini, jangan kemana-mana. Jadi segala sesuatu ada hikmahnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan Teh Yulia sebelum kemudian berubah seperti sekarang, dan cara berbicara, cara menyikapi segala sesuatu, cara berpakaian, sekarang Allah sudah menunjukkan sebuah jalan, walaupun tadi tidak mudah. Ya. Tapi terkadang memang ada beberapa hal kenapa Allah kemudian memberikan jalan keluar seperti ini, pasti ada beberapa hikmah. Salah satunya kemarin kemudian saya pernah dapat satu kemudian curhat dari seorang istri yang kemudian memang dia mendapatkan suaminya sudah sangat-sangat bermaksiat sekali, luar biasa. Jadi bermaksiat yang tidak mungkin bisa diterima oleh sebuah keluarga. Bagaimana kemudian maksiat-maksiat banyak, misalnya contoh kalau cuma sekedar, bukan sekedar ya, kalau ambil riba misalnya itu masih bisa dinasihati. Tapi kalau kemudian sudah mohon maaf menyukai lawan jenis, kemudian menyakiti istrinya, punya kelainan dan memukul dan sebagainya, menggunakan narkoba dan sebagainya, sementara dia punya anak harus diselamatkan, maka perceraian menjadi sebuah jalan, bukan menjadi sebuah hal yang tabu untuk menjadi jalan keluar pada saat itu. Nah mungkin sebelum kita lanjutkan, ada ibu-ibu yang pengen bertanya, kita sambut dulu. Ibu dari mana ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Komariah dari Masjid As-Sobirin. Baik, Ibu. Dari Sawangan, Bojongsari. Disilahkan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Seorang istri meninggalkan suaminya dan anak-anaknya. Silakan suaminya enggak mau bercerai. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Meninggalkannya kemana, ke pasar Bu? Enggak, meninggalkan begitu aja. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat, jadi kalau ada seorang ibu meninggalkan keluarganya mungkin karena satu sebab tertentu, tapi kemudian laki-lakinya tidak mau menceraikan. Nah itu jatuhnya seperti apa, Ustaz? Iya, dalam fikih munakahat, perceraian itu dijatuhkan oleh suami. Ketika kemudian suami tidak mau menceraikan, maka status istri tetaplah sebagai istri. Nah, nanti dalam langkah hukum berikutnya akan ditelusuri dulu. Kalau ternyata suaminya itu adalah bermaksiat, kemudian melakukan tindakan kezaliman seperti tidak memberikan nafkah, ya, kemudian tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perlindungan, bahkan sudah memberikan ancaman dan lain-lain, nanti si istri memiliki hak hukum yang disebut dengan khulu. Khulu itu adalah melakukan gugatan cerai, tetapi bukan istri secara langsung mengatakan, sudahlah kalau begitu saya khulu saja, ya saya kembalikan ini maharnya, saya khulu, kemudian jatuh talak satu, tidak. Nah ini banyak yang disalahpahami oleh kalangan masyarakat tentang kata-kata yang termuat di dalam sifat ta'liq. Ya. Kalau dalam sifat ta'liq setelah akad nikah, biasanya kan diucapkan sesudah akad ini, saya Fulan bin Fulan akan berjanji dengan sesungguh hati mempergauli istri saya dengan baik. Ya, disebutkan sifat ta'liqnya, satu, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, atau saya tidak menafkahi wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau saya membiarkan, tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang, dan suami saya membayar, membayar uang sebesar 10.000 rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Nah, ada sebagian yang mengatakan suami saya sudah melanggar diktum yang pertama misalnya, atau yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Berarti kalau gitu saya sudah jatuh talak dong, karena suami saya sudah melanggar. Oh tidak, kalau dalam sifat talik tadi disebutkan, dia yang bersangkutan pertama tidak ridho, Yang kedua, mengadukan halnya kepada qadhi, kepada hakim. Sekarang kan ada pengadilan agama, diadukan. Yang ketiga, dia membayar, pengaduannya diterima. Ya, dan membayar iwat. Dan membayar iwat, pengganti. Nah, nanti ini ada proses hukum. Hulu itu ditetapkan oleh seorang hakim. Jadi maksud saya, jangan dulu mengatakan apakah posisi dengan dia meninggalkan itu harus berarti sudah bercerai atau belum. Kalau dia belum melakukan tindakan hukum dengan hulu tadi, maka berarti belum bercerai. Ya. Berarti masih dalam bingkai pernikahan. Nah, baik, itu. Ibu Komaria, jelas ya, Bu? Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Twitter kita. Seorang sahabat kita bertanya kepada Teh Yulia Rahman dari @melani_dian. Paling tidak tahan saat masyarakat memandang negatif pada seorang janda. Padahal kan itu bukan mau saya. Bagaimana, Teh? Ya, memang kalau lihat status gitu ya, janda itu kayaknya konotasinya sudah negatif gitu. Yeah. Karena memang tidak bisa bohong juga. Mungkin di luar sana, di masyarakat ini, banyak orang memanfaatkan dengan status itu dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Ya. Tapi kita harus percaya gitu loh. Kita harus percaya sama diri kita dan kita harus percaya sama keyakinan kita. Apa yang kita lakukan itu jangan pernah mau dinilai oleh manusia. Ya. Tepat. Gitu loh. Apa yang kita lakukan kita mintanya sama Allah. Artinya bahwa tidak ada yang berhak menilai siapapun kecuali Allah. Yakini itu, artinya banyak juga di luar sana yang mungkin dia harus bekerja karena single parent, pulang malam. Kalau memang dia ikhtiar pulang malam di jalan Allah, kenapa mesti takut? Betul. Allah yang lindungi kita, biarkan mereka itu yang menggunjingkan di belakang, itu kembali lagi sajian yang Allah berikan lewat mereka itu, supaya bahwa kita ini bagaimana menyikapinya. Kalau nggak ada mereka kan katanya ya, waktu masih berumah tangga, kan suami ujiannya. Nah, kan suaminya udah nggak ada nih ceritanya kan, udah beres satu ujiannya. Nah, terus tinggal menafkahi anaknya, dapat pekerjaan, alhamdulillah. Anak sehat, alhamdulillah. Terus ujiannya dari mana? Diguncingkan, itu kan ujian. Betul. Jadi apapun yang Allah berikan, baik aja. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, kita gak akan malu status kita janda 10 tahun, 50 tahun juga gitu ya. Itu kan ketetapan Allah. Dan hati-hati bagi orang yang menggunjing. Karena apa namanya, Imam Ahmad pernah berkata, kalau siapapun yang kemudian menggunjing seseorang karena dosa yang diperbuat, apalagi bukan dosa ya, karena dosa yang diperbuat, maka ulama-ulama bersepakat bahwa Allah akan menguji kepada dia sebuah keadaan yang sama sebelum dia meninggal. Hati-hati tuh, jangan sampai iseng-iseng. Itu kalau ada orang berdosa aja kita gunjingkan. Betul. Dengan dosa dia itu, kemudian kita bilang, oh dasar lu pelacur lu dan sebagainya. Hati-hati. Apalagi kemudian sesuatu yang tidak dosa. Iya. Dan diperguncingan ya, hati-hati mungkin Allah menguji dengan hal yang sama. Baik, hati-hati untuk kita semua untuk menjaga lidah-lidah kita ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Saya mau bertanya kepada Teh Yulia Rahman, bahwa kita semua tahu tidak semua orang mau ketika tidak ada yang ingin bercerai dalam hidupnya. Pasti. Maka ketika orang bertanya kepada Teteh, jawaban Teteh apa ketika orang bercerita, mungkin saya ingin bercerai. Kemudian apa yang Teteh jawab? Padahal Teteh sendiri mengalami hal seperti itu. Iya. Memang belakangan ini ketika sudah banyak sekali ya fenomena perceraian itu gitu ya, ketika ada acara seminar atau ada acara taklim, banyak yang bertanya seperti itu. Ya cuma bisa jawab satu, jangan. Jangan, karena apa? Memang kita semua tahu, kenapa jangan? Kan Allah menghalalkan perceraian itu katanya gitu kan. Iya, memang Allah menghalalkan perceraian itu kalau masing-masing pasangan itu tidak taat. Kalau masing-masing pasangan itu tidak berjalan di koridornya. Yeah. Makanya sama Allah dihalalkan. Kalian boleh berpisah, ini bahasa Yulia seorang awam ya. Kalian boleh berpisah, tapi ketika berpisah kalian sama-sama taat. Gitu. Artinya bahwa ketika dalam rumah tangga itu masing-masing yang satu mengajak kemaksiatan, misalkan yang satu harus mengajak si istrinya keluar dari koridor Allah, itu boleh. Tapi kalau misalkan, iya karena suami saya penghasilannya kurang, atau misalkan karena, maaf ya, KDRT, misalkan gitu, maaf, ini KDRT memang sangat luar biasa ya, tapi KDRT, terus satu lagi perempuan, gitu ya, saya cuma bilang, Will, gitu ya, saya cuma bisa bilang begini, secara umum aja kita sering dengar bahwa laki-laki itu ujiannya, maaf ya laki-laki, laki-laki itu ujiannya adalah harta wanita tahta. Ya. Artinya ketika itu mereka pun sudah mendapat ujian loh itu. Nah, apa yang mereka sedang uji itu pun diuji juga kepada kita. gitu loh. Jadi jangan pernah gampang memutuskan perceraian kalau bukan, kalau itu masih di koridornya Allah. Itu ujian buat kita, suami ada perempuan lain, yuk kita berjuang untuk mengajak. Kalau boleh jujur, mungkin dia juga nggak mau kok begitu. Ya. Kita masih ada peluang di situ. Hmm. Kenapa saya bilang kayak begitu? Karena saya cuma satu yang saya yakini sama janjinya Allah. Ketika kita berikhtiar, ketika kita terus jalan di jalannya Allah, itu peluang buat kita loh. Surga loh itu jaminannya. Laki-laki bisa bohong atau manusia bisa bohong, perempuan juga. Tapi Allah kan nggak pernah ingkar janji. Allah tahu kok ketika hambanya sedang berikhtiar untuk mengembalikan pasangannya misalkan ya, untuk diridoi nih rumah tangga ini, Allah tahu kok. Dan Allah juga akan ngasih jawaban kalau memang kalian tidak harus bersama-sama, karena kalau kalian bersama itu juga tidak taat sama saya. Allah juga tahu ya. Allah cuma suka ikhtiarnya kita. Dikasih jadi taufik. Kasih taufik, jangan pernah kita memutuskan, jangan sok tahu lah ibaratnya gitu. Terima kasih, insya Allah. Jadi kesimpulan dari closing statement sekaligus dari Ustaz Tanha, silakan. Seperti nama acara ini ya, inspirasi iman. Saya rasa malam ini kita penuh dengan inspirasi, dan ternyata benar sekali yang Allah katakan bahwa jangan pernah menyangka sesuatu yang menurut kalian buruk itu ternyata buruk. Sesuatu yang baik seringkali dengan wajah yang pahit, tetapi insya Allah dengan taslim tanpa tapi. Nah, ini ada triple T ini ya, taslim tanpa tapi. Berserah kepada Allah, tidak usah pakai tapi, tidak usah pakai alasan, tidak usah pakai pembenaran. Insya Allah akan kita dapatkan sajian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya adalah penutup daripada ayat tadi, Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu sama sekali. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan pengetahuan Allah sebagai kemudian segala-galanya bagi kita. Keputusan Allah adalah kemudian kita terima dengan baik. Tentunya setelah kita berusaha kemudian lebih baik lagi. Dan tentunya segala sesuatu ada hikmah. Maka kalau tidak bisa menjadi seorang anak seperti Fatimah, marilah kita menjadi seorang gadis semisal Maryam. Kalau tidak bisa menjadi seorang gadis semisal Maryam, marilah menjadi seorang istri semisal Khadijah. Kalaupun mendapatkan ujian dalam rumah tangga, mudah-mudahan tadi kita bersabar pada Allah. Apakah Allah kemudian akan memberikan jalan terbaik, atau kita bersabar dan Allah akan memberikan jalan di surga seperti Asia. Wallahul muwaffiq. Ya, masya Allah. Dan senantiasa berhusnuzan berprasangka baik kepada Allah, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Senantiasa diciptakan oleh Allah. Allah satu paket, kita diciptakan satu paket dengan ujian-ujian, baik berupa ujian kesenangan maupun ujian kesedihan. Dan mudah-mudahan kita mampu melewati ujian demi ujian yang senantiasa Allah berikan selama kita hidup di dunia ini, insya Allah. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, buku dari Ustaz NH. Judulnya udah mengerikan sekali. Judulnya agak mengkhawatirkan, tapi mudah-mudahan ini ditulis dengan baik sehingga tidak malah ingin berbalik. Ya, yang pertama saya hadiahkan untuk Yulia. Ya. Judulnya indahnya perceraian. Ini bukan mengajak orang bercerai ya Ustaz. Pernikahan. Terima kasih, ini berguna sekali untuk saya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ustaz Yulia Rahman yang sudah memberikan Ustaz Felix ilmunya. Terima kasih Ustaz NH, terima kasih. Untuk Ibu-ibu Majelis Salim, terima kasih pada hari ini sudah hadir. Untuk pemirsa semua, insyaallah kita bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang luar biasa sekali. Jangan kemana-mana, insyaallah lebih banyak manfaat yang akan bisa kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.